إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد kita melanjutkan kajian kitab Fathur Rabbil Bariyah Bitalkhisil Hamawiyah oleh Syekh Muhammad bin Salih Al-Uthaymin, yang aslinya kitab ini kitab Al-Fatawa Al-Hamawiyah Al-Kubra, kemudian ditalkhis dan ditertibkan oleh Syekh Muhammad bin Salih Al-Uthaymin rahimahullah. Kita saat ini mulai dari bab 19, Al-Babu Tasi'u Ashar, bab 19 dari kitab ini. Mungkin sudah sekitar berapa bulan ya, hampir 8 bulan atau 7 bulan kita tidak membahas kitab ini di kajian rutin kita pagi hari. Yaitu pembahasan fi zuhuri maqalati ta'tili wastimdadiha, yaitu tampaknya kemunculan makalah at-ta'til madhab mu'attilah, ucapan yang menunjukkan propaganda ta'til, yaitu menafikan, meniadakan asma atau sifat Allah Azza wa Jalla. Mulainya kapan gitu? Mulai tersebarnya mulai kapan? Dan bagaimana penyebarannya? Kemudian siapa individu yang menjadi pionir penyebaran mazhab ta'til. Ya. Dikatakan oleh Syekh Taimin atau Ibn Taimiyah rahimahullah, sya'at maqalatu ta'tili ba'da al-qurun al-mufaddalati as-sahabati wa tabi'ina wa tabi'ihim, wa in kana asluha qad nabagha fi awakhiri asr tabi'in. Tersebar makalah mazhab ta'til, yaitu mazhab yang esensinya adalah menafikan asma dan sifat atau sifat Allah, itu tersebar kapan? Tersebarnya setelah al-qurun al-mufaddalah, setelah generasi-generasi yang unggulan, generasi unggulan dalam Islam, yaitu setelah 3 qurun, setelah sahabat, tabi'in, tabi'in, tabi'in, tabi'in. Jadi setelah itu baru mulai bermunculan mazhab ta'til. Walaupun pada asalnya jizr asalnya, itu juzurnya apa, akar asalnya, qadna baqa, itu sudah bersumber dalam, sudah mulai tumbuh di akhir masa tabi'in. Di akhir masa tabi'in, akhirnya. Ini kan maqalah ta'til ini yang kelak nanti akan menjadi apa? Menjadi Jahmiyah, Mu'tazilah, termasuk Asy'ariyah, Maturidiyah. Dengan nisbat dan rasio yang berbeda masing-masing dari apa yang tadi Anda sebutkan dari mazhab-mazhab menyimpang. Jadi akarnya itu sudah muncul sebenarnya di akhir zaman tabi'in, tetapi sya'at maqalahnya, yaitu sya'at, yaitu tersiarnya maqalah ta'til dalam mazhab ini, itu setelah wafatnya para tabi'ut tabi'in. Ya. Kemudian wa awwalu man takallama bi ta'tili al-Ja'd ibn Dirham. Orang pertama yang berbicara dengan propaganda ta'til, paling pertama adalah yaitu Al-Ja'ad bin Dirham. Ya. Mejanya udah ini Pak Din, habis mejanya. Hah? Waktu itu ada banyak waktu enggak? Ketika itu kayaknya banyak gitu. Di mana Pak? Di gudang kali. Baik. Jadi orang yang paling pertama yang berbicara dengan metodologi ta'til dalam tentang asma sifat Allah Azza wa Jalla, tentang perbuatan Allah Azza wa Jalla itu adalah Al-Ja'd bin Dirham. Jadi yang paling pertama populer ketika itu Al-Ja'd bin Dirham. Yang mana Al-Ja'd bin Dirham ini, beliau dia berkata, "Inna Allah lam yattakhidh Ibrahim khalila wa lam yukallim Musa taklima." Ini jelas jelas ini bertentangan dengan ayat Al-Qur'an. Jadi kata Ja'd bin Dirham, "Inna Allah lam yattakhidh Ibrahim khalila." Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak menjadikan Nabi Ibrahim sebagai khalil. Padahal jelas kata Allah Azza wa Jalla di Al-Qur'an, "Wattakhadha Ibrahim khalila." Jadi Al-Qur'an bilang "Wattakhadha Ibrahim khalila." Si Ja'd bilang, "Inna Allah lam yattakhidh Ibrahim khalila." Ya. Terus kata Ja'd bin Dirham, "Walam yukallim Musa taklima." Allah tidak mengajak bicara terhadap Nabi Musa alaihissalam. Padahal ayat Al-Qur'an bilang apa? Dalam Al-Qur'an, "Wa kallama Allahu Musa taklima." Ya. Ini kira-kira jelas enggak kira-kira apa? Bertentangan gitu loh. Jadi Allah Ta'ala mengatakan ini, malah dia mengatakan aksnya gitulah, yaitu lawannya, sebaliknya. Dan alasannya, ya, gak mungkin Tuhan itu punya kekasih gitu. Kekasih itu kan berarti kan bercinta dan seterusnya. Lihat bagaimana seseorang ketika dia pakai logika sederhana duniawinya yang pendek, kemudian dia mengkiaskan Allah Ta'ala terhadap makhluknya, maka dia akan menafikan banyak dari ayat-ayat Allah. Walam yukallim Musa taklima, bagaimana Allah Ta'ala kok mengajak bicara Nabi Musa alaihissalam? Gitu kan? Mempertanyakan itu, akhirnya meniadakannya. Itu namanya ta'til. Ta'til yaitu nafi, menafikan. Maka faqatalahu Khalid ibn Abdullah al-Qasri. Maka Khalid bin Abdullah al-Qasri membunuhnya. Yang mana ketika itu Khalid bin Abdullah Al-Qasri alladhi kana waliyan 'ala al-Iraq li Hisham bin Abdul Malik, yang menjadi gubernur Irak ketika itu, walinya Irak ketika itu untuk penguasaan kerajaannya Hisham bin Abdul Malik. Bagaimana kronologi pembunuhan terhadap Al-Ja'd bin Dirham oleh Khalid bin Abdullah Al-Qasri? Dan ini pembunuhan ini, dibunuhnya Al-Ja'd bin Dirham sebagai bentuk ta'abud kepada Allah Azza wa Jalla dan nusrah li sunnah, ya, nusrah li Islam, untuk menolong kaum muslimin dari pemikiran-pemikirannya. Fajazahullah khaira, maka semoga Allah Ta'ala mengganjari Khalid bin Abdullah Al-Khasri dan orang-orang yang menolongnya, membantunya untuk membunuh Al-Ja'd bin Dirham. Disebabkan keburukan yang disebabkan oleh Ja'd bin Dirham dari kalimat-kalimat ta'atilnya. Kharaja bihi ila musalla al-'idi biwithaqihi thumma khataba an-nas. Jadi keluarlah Khalid bin Abdullah ke musallanya. Musalla al-Aid, musalla al-Aid ini maksudnya bukan musalla yang kita kenal sebagai musalla sekarang. Jadi kita disebut musalla al-Aid berarti itu lapangan untuk salat Aid, maka itu musalla al-Aid namanya. Ya. Jadi bukan musalla seperti untuk bangunan, bukan. Musalla al-Aid itu lapangan, karena asalnya salat Aid itu di lapangan, dan ketika salat Aid di lapangan, baik itu lapangan mall, lahan parkir, lahan ini dan seterusnya, maka itu sementara disebut apa? Musalla. Itu disebut musalla. Oleh karena itu lebih tepat adalah di situ tidak ada tahiyatul masjid. Ya, tidak ada tahiyatul masjid. Namun kalau misalnya ada yang salat Id di masjid, maka ada tahiyatul masjid, bukan karena Idnya, melainkan karena ini masjidnya. begitu. Karena salat Id yang lebih tepat wallahu alam tidak ada qabliyah. Ya, tidak ada qabliyah. Baik, kemudian thumma khotoban nas, kemudian berkhutbah. Ini Id apa? Idul Adha ketika itu. Ya, kemudian berkhutbah di sebagai waliul amrinya Khalid Al-Qasri berkhutbah di depan orang-orang dan berkata, "Ya ayuhan nas, dhuhu." Wahai manusia sekalian, berkorbanlah kalian. Taqabbalallahu dhuhayakum. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima apa? Penyembelihan kalian. Fa'inni mudhahin bil ja'd ibn dirham. Sesungguhnya saya itu akan menyembelih Ja'ad bin Dirham. Jadi bukan wedus yang disembelih, tapi wedus gempel. Tapi Al-Ja'ad bin Dirham yang disembelih. Innahu za'ama anna Allah lam yattakhidh Ibrahim khalila. Sesungguhnya dia si Ja'ad ini menyangka bahwasanya Allah taala tidak menjadikan Nabi Ibrahim sebagai kasih. Walam yukallim Musa taklima, dan tidak mengajak bicara kepada Nabi Musa alaihissalam. Dan ini dalam rangka dia menta'til ayat-ayat Al-Qur'an dan menentangnya. Dan itu jelas sekali penentangan terhadapnya. Thumma nazala, kemudian turun dari mimbar, wa dzabahahu, dan kemudian menyembelihnya. Kapan menyembelihnya? Langsung turun dari mimbar di salat Id, karena salat Id 2 rakaat, habis itu khutbah. Selesai khutbah langsung disembelih di depan orang-orang. Wa dzalika fi Idil Adha sanad 19 ba'da al-mi'ah. 119. Lihat bagaimana dahulu untuk menolong sunnah dan membela sunnah dan Islam itu saja, maka tokoh seperti Al-Ja'd bin Dirham ini disembelih. Ya. Moga-moga ya tokoh-tokoh liberal yang gembong-gembong ya anti-Islam, menyakiti kaum muslimin, mudah-mudahan mendapat yang seperti ini insyaAllah. Ya, entah bagaimana caranya Allah Azza wa Jalla menghukum mereka dunia dan entah dengan akhirat mereka. Kalau kemarin kan sudah ada di demo kemarin, ya, kemudian ada satu seorang khabith yang Allah hukum dengan cara seperti itu, dipukul di... Ya. Kita enggak setuju dengan demonya, kita enggak setuju dengan pemukulan massal tanpa hak. Ya, karena secara kenegaraan memang hal secara peraturan negara tentu itu tidak benar ya. Tetapi ya kita bersyukur atas terlukainya orang yang telah banyak melukai kaum muslimin, ya. Kemudian dikatakan di sini wa fi dzalika, dalam berkenaan dengan hal itu yaqulu Ibnul Qayyim rahimahullah fi an-Nuniyah. Jadi ada kitab An-Nuniyah, yaitu nazamnya Ibnu Qayyim, syairnya beliau tentang akidah, terutama sekali tentang asma wa sifat ya. Itu yang disebut An-Nuniyah karena pada akhirannya itu diakhiri dengan huruf nun. Maka kata Ibnu Qayyim, "Li ajli dha dhuha bi ja'din Khalidul Qasri yawma dhabaihil qurbani." Wali ajli dha dhuha bi ja'di Khalidin lil qusri yawma dhabaihil qurbani, gitu. Li awali ajli dha, karena hal tersebut, demi hal tersebut, karena itulah Khalid al-Qasri menyembelih Ja'ad bin Dirham. Di sini Khalidun itu fa'ilnya, dhuha fi'ilnya, ya. Kemudian dengan ta'addi huruf jar, ya, yauma, yaitu di sini sebagai apa namanya dzarf, yauma dzabahil qurban, yaitu di hari Id al adha. Jadi biasanya kambing yang disembelih, yang ini sekarang setan yang disembelih. Idh qala Ibrahim laisa khalilahu, ya, karena dia berkata bahwa Ibrahim itu bukanlah kekasihnya Allah Azza wa Jalla. Kalla, tidak seperti yang dipikirkan. Wala Musa al-Kalimud Dani, wala Musa al-Kalimad Dani, dan tidak pula dia mengatakan bahwasanya Nabi Musa alaihissalam adalah orang yang diajak bicara yang dekat. Ya. شَكَرَ الضَّحِيَّةَ كُلُّ صَاحِبٍ صَاحِبِ سُنَّةٍ. Ya, semua pemegang sunnah itu mensyukuri penyembelihan seperti ini. Lillahi darruka min akhi qurbani. Ala kulli hal, tidak bisa menerjemahkan yang ini. Kemudian kata Syekh Utsaimin rahimahullah, thumma akhadaha anil ja'di rajulun yuqalu lahu al-jahmu bin Safwan. Nah ini Jahmiyah. Kemudian mengambil madhab ini dari Ja'ad bin Dirham, ada seorang bernama Al-Jahm bin Safwan. Ya. Kalau mau tahu tentang Jahm bin Safwan lebih detail itu ada kitab namanya apa ya, Maqalat Al-Jahmiyah namanya. Ada PDF-nya, itu membahas lebih lengkap tentang syakhsiyah Al-Jahm bin Safwan dan perkataan-perkataannya berkaitan dengan akidah dan Islam. Al-Jahm bin Safwan ini yang akan menjadi dinisbatkan, kata di sini, wa huwa alladhi yunsabu ilaihi madhhabul jahmiyati al-mu'attilah. Ini nih Al-Jahm bin Safwan, ini yang menjadi ternisbatkan kepadanya madhhab al-jahmiyah al-mu'attilah. Dan nanti akan ada peranakannya ya, dari situlah, dari Jahmiyah ini peranakannya kemudian nanti bakal ada. Ya. Walaupun mungkin tidak komplit mengikuti Al-Jahmiyah, tapi di beberapa metodologi atau di beberapa poin itu serupa dengan prinsip Jahmiyah. Di antara Mu'tazilah dan termasuk Asy'ariyah dan Maturidiyah dalam beberapa hal itu mengikuti Al-Jahmiyah, terutama dalam masalah asma wa sifat. Walaupun Mu'tazilah lebih buruk lagi, namun Asy'ariyah atau Maturidiyah entah, mereka tidak akan mengakui hal ini, tapi mereka sebaris atau ada keserupaan dengan teologi Jahmiyah dari segi ta'til. Makanya Mu'tazilah dan Asy'ariyah serta Maturidiyah itu juga Ahlu Sunnah menyebut mereka sebagai golongan Mu'tazilah. Ya. Kitab Ibnu Qayyim rahimahullah, yaitu kitab As-Sawa'iq Al-Mursalah, itu untuk membantah kalangan Mu'tazilah. Maka itu menyerang kitab As-Sawa'iq Al-Mursalah, kan berarti petir-petir kiriman gitu loh. Artinya petir-petir kiriman untuk mazhab Mu'tazilah. Masuk ke dalamnya terutama Jahmiyah. Makanya dikupas dalam kitab tersebut 4 jilid. Ada juga kitab Mukhtasar As-Sawa'iq Al-Mursalah, dibahas dari awal sampai akhir itu tentang kebobrokan mazhab Al-Mu'tazilah yang termasuk Jahmiyah tentu saja di gembongnya. Kemudian Mu'tazilah masuk ke dalamnya, dan juga Asy'ariyah dibantah oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah. Iya. Dan kalau mau antum tahu di antara kenapa penyebabnya seorang seperti Ja'ad bin Dirham bisa menafikan hal-hal yang sebenarnya itu sudah fix ayat gitu. Wattakhadha Ibrahima khalila. Kemudian kata Ja'ad bin Dirham, lam yattakhidh Ibrahim khalila. Kemudian kata Allah, wa kallama Allah Musa taklima. Kata Ja'ad bin Dirham, wa lam yukallim Musa taklima. Kenapa kok Ja'ad bin Dirham dan juga Jahm bin Safwan dan yang semisalnya kok bisa dengan terang-terangan itu seperti melawan ayat, menafikan ayat yang sudah jelas? Itu sebenarnya bermula dari adanya pembagian kalam dari segi pemaknaan menjadi hakikat dan majaz. Itu diantara penyebabnya. Yang mana pembagian hakikat dan majaz ini tidak dikenal di kalangan salaf. Ini yang perlu antum tahu, hakikat dan majaz, majaz bahasa Indonesianya, ini kalau dia bahasa Arab tidak dikenal di kalangan salaf dan juga tidak pernah disebutkan oleh Ibnu Faris, sebenarnya Sibawai dan seterusnya dari kalangan mutaqaddimin untuk para ahli nahu dan pakar bahasa Arab. Enggak pernah mereka menyebutkan tentang perbedaan apa atau ada prinsip hakikat dan majaz. Dan mereka ini mazhab Jahmiyah terutama Mu'tazilah, mereka bermain di sisi ini. Karena dia kenapa dikatakan majaz? Kalau misalnya disebut majaz, maka ada pembolehan untuk mengingkarinya. Sementara kalau hakikat tidak bisa diingkari. maka hal yang mereka anggap ini kalimat sebagai majaz, maka mereka boleh menafikannya. Ini suatu saat mudah-mudahan kapan gitu, insya Allah kita bisa membahas satu jam full gitu, di mana entah tentang bagaimana khilaf di antara ulama mengenai apakah ada hakikat dan majaz dalam Al-Quran, bahkan apakah ada hakikat dan majaz dalam bahasa Arab. Ini akan ada minimal tiga madhab atau tiga pandangan ulama yang berbeda mengenai ini. Memang jumhur ulama mengatakan adanya hakikat dan majaz. Tetapi kenapa Syekhul Islam Ibn Taymiyyah dan sebelumnya Abu Ishaq dari Syafi'iyah, yaitu Abu Ishaq Al-Isfirayni, ya, dan kemudian ada juga Syekhul Islam Ibn Taymiyyah dan juga ada muridnya tentu saya Ibn Qayyim, yang mana Ibn Qayyim dalam kitab Sawa'iq Al-Mursalah itu menyebutkan bahwasanya majaz itu adalah salah satu taghut. Penyebutan majaz untuk suatu kalimat itu adalah salah satu taghut, yaitu sumber petaka yang membuat madhab Mu'attilah ini bisa leluasa untuk menafikan ayat-ayat Allah Azza wa Jalla. Ya. Kalau kita kan di Indonesia kan paling cuman majaz kan kita kenal hiperbola, majaz ironi, itu ya memang okelah, itu sair lah. Karena itu tidak ada kaitannya dengan nas Al-Qur'an. Walaupun majaz itu dari bahasa Arab, ya, kata majaz dari majaz. Kan majaz itu kan majaz, syai' jaiz, itu sesuatu yang boleh. Boleh di sini ya, boleh antum okein dan boleh antum dustakan gitu. Boleh antum tidak setuju dengannya gitu loh. Itu majaz. Kalau hakikat kan dari hak. Namanya hak, ya udah hak gitu, udah benar gitu. Itu loh, hak dan majaz. Dan dari situ sebenarnya, maka kalau kita melihat pandangan Syekhul Islam dan juga kalau kita membaca kitabnya Mukhtasar kitab As-Sa'iq Al-Mursalahnya Ibn Qayyim, kita akan dapati bahwasanya yang menafikan majaz ini mereka malah lebih komprehensif lagi dalam memahami pengertian hakikat dan majaz dan penerapannya, dan mereka lebih komprehensif, lebih menyeluruh dalam membahas hakikat dan majaz, bukan secara lafal saja tapi secara sebab dan juga akibat terhadap adanya majaz tersebut. Taib Jahm bin Safwan ini dinisbatkan kepadanya madhab Jahmiyah Mu'attilah, li'annahu nasyarahu, karena Jahm bin Safwan itu menyebarkan madhabnya, ya, jadi dia tidak tinggal diam begitu saja. Faqatalahu Salam bin Ahwaz, maka Salam bin Ahwaz membunuhnya sahibu syurtati Nasr bin Sayyar, wadhalika fi Khurasan sanad 28 ba'da mi'ah. Jadi dibunuh di Khurasan tahun 128 Hijriah. Kemudian wa fi hududil mi'ati tsaniyah, tadi kan 128 Hijriah mati itu Jahm bin Safwan. 128 Hijriah, ya, ingat itu. Dan 128 Hijriah itu masa-masanya kalau dalam madzhab fiqih adanya Abu Hanifah sudah ada, sedang mendakwah. Imam Malik juga sudah. Ya. Imam Malik, tapi Imam Syafi'i belum lahir. Karena Imam Syafi'i lahirnya 150 Hijriah. Imam Ahmad lebih-lebih, ya. Nah, kemudian di tahun 200-an, ya, perbatasan 100-200, ya, 200-an awal-awal, urribat al-kutubul yunaniyatu war-rumaniyah. Ini yang menjadi malapetaka lebih besar ini. Pada era awal-awal 200-an, masa-masa pemerintahan terutama Al-Ma'mun, itu dita'riblah kitab, di'arabkan kitab Yunani dan kitab Romawi. Jadi Yunani di sini kan dan Romawi ahli kitab, mereka bisa baca bisa tulis, dan kita tahu bahwasanya filsafat itu berasal dari Yunani, ya kan, dari Yunani. Maka ilmu filsafat di sini, ilmu filsafat, teologi filsafat, bukan ilmu filsafat matematika, ilmu filsafat apa, enggak, filsafat memang banyak, jenisnya banyak, tapi Ini filsafat tentang keagamaan, baik tentang metafisik atau lainnya, tentang ketuhanan, ruh dan seterusnya. Dita'rif, diterjemahkan, ditranslate ke bahasa Arab. Ketika itu Khalifah Al-Ma'mun terutama sangat-sangat semangat supaya khazanah keilmuan dari outsider itu masuk ke Islam, terutama ke bagian kekuasaannya. Inilah ikhwan, di sini ada pelajaran. Dan itu sumber malapetaka berikutnya yang bisa jadi fitnah tersebut lebih besar daripada eksistensi Jahm bin Safwan. Karena Jahm bin Safwan itu ditentang oleh penguasa. Sebelumnya Ja'ad bin Dirham ditentang oleh penguasa, bahkan dibunuh. Tapi di sini musibahnya adalah justru penguasanya inilah yang menggerakkan harakatut ta'rib, yaitu menggerakkan pergerakan translate buku ke bahasa Arab. Yang ditranslate bukan sebatas novel Lima Sekawan. Tahu gak? Hah? Bukan sebatas Lupus atau apa, enggak. Tetapi di sini yang ditranslate adalah kitab-kitab teologi Yunani, Romawi, filsafat, yang mana itu sebagian, yang mana itu sesat dan menyesatkan untuk kaum muslimin dan merusak akidah kaum muslimin. Ya. Fazdadal amru bala'an wa syiddatan. Maka urusan ini menjadi semakin bertambah dari segi musibah dan juga kerasnya perjuangan ini, malah tambah ini. Nah, maka wa fi thumma fi hududil mi'atits tsalitsah, jadi mulai 300-an, intasharat maqalatul jahmiyati bisababi Bishr bin Ghiyath al-Marisi. Maka di era 300-an awal mulailah tersebar pernyataan Jahmiyah ini, makin tersebar dengan sebab jasa namanya Bishr Marisi, Bishr bin Ghiyath al-Marisi. Ya, emang kelihatannya namanya bagus itu, Marisi ya. Jadi dari kata Marisa, ya, Marisa itu adalah salah satu nama makanan ketika itu. Bishr bin Ghiyath al-Marisi, antum ingat-ingat, jangan namain nama antum ini ya, jangan. Ya. Wa tabaqatuhu alladhina ajma'a al-a'immatu 'ala dhammihim. Dan yang setabaqah dengan Bishr Marisi ini, yang mana para imam itu sepakat untuk mencela orang-orang seperti ini. Wa aktsaruhum kaffaruhum aw dhallaluhum. Mayoritas ulama mengkafirkan golongannya Bishr al-Marisi, atau minimal mengatakan bahwa mereka ini semua sesat. Nah, di zaman itu kemudian datanglah seorang alim Sunni mutabarri' fi ta'lif, yang beliau menulis kitab sama bagus dan ada kitabnya di dalam, yaitu wasannafa Utsman ibn Sa'id ad-Darimi kitaban radda bihi 'ala al-Marisi. Jadi Utsman bin Sa'id ad-Darimi, tapi ini bukan Darimi as-Sunan ad-Darimi, bukan, beda lagi. Utsman bin Sa'id ad-Darimi menulis kitab membantah Bishr al-Marisi, dan kitab tersebut dinamai Naqdu Utsman ibn Sa'id al-Kafir al-Anid fi ma aftara 'ala Allah min at-tauhid. Ini judul kitab yang panjang ini. Hah? Iya. Naqdu Utsman bin Sa'id al-Kafir al-Anid fi ma aftara 'ala Allah min at-tauhid. Yaitu Utsman bin Sa'id membatilkan si kafir, membantah si kafir yang pembangkang ini, yaitu maksudnya Bishr al-Marisi dan Jahm bin Safwan, terhadap apa yang telah dia kelakarkan dan dia dustakan tentang Allah Azza wa Jalla dari urusan tauhid. Ya. Bisa juga kitab ini dinamakan Naqd Utsman ad-Darimi, atau yang populer kalau sekarang Ar-Raddu 'alal Jahmiyah. Ar-Raddu 'alal Jahmiyah karya ad-Darimi. Ya, ini masyhur di kalangan penuntut ilmu dari segi akidah, ya. Karena kitab ini, kitabnya ad-Darimi yang ini memiliki bahasa yang bahasa fukaha, bahasa yang menggelitik gitu, bahasa yang masyaallah gitu dalam membantah. Ya, halus tapi nyelkit gitu. Ya. من طلع هذا الكتاب بعلم وعدل تبين له ضعف حجة هؤلاء المعطلة. Siapa yang menelaah membaca kitab ini dengan ilmu dan dengan keadilan, akan jelas baginya lemahnya hujah mereka, para mu'attilah. Bal butlanuha, bahkan kebatilannya itu akan jelas nanti. Wa anna hadhihi at-ta'wilati allati tujadu fi kalami katsirin min al-mutaakhirin kar-Razi wal-Ghazali wa Ibn Aqil wa ghairihim hiya bi'ainiha ta'wilati bishr. Dan akan jelas sekali bahwasanya ta'wil-ta'wil yang antum dapatkan atau didapatkan di banyak kalimat oleh orang-orang mutakhirin seperti Ar-Razi dan sebelumnya Al-Ghazali dan juga Ibnu Aqil. Ibnu Aqil ini madhab Hanbali, Ar-Razi dan Al-Ghazali madhab Syafi'i. Ibnu Aqil ini madhab Hanbali, yang mana Ibnu Aqil memang sempat dikritik oleh sebagian ulama Hanabilah dikarenakan ada ya ini karena kan takwil-takwilnya ini kok seperti orang-orang Asy'ariyah jadinya Ibnu Aqil, walaupun dia seorang Hanbali. Dan itu semua bi'ainiha ta'wilatu bisyir. Apa yang ditakwil atau dilakukan oleh Ar-Razi, Al-Ghazali, Ibnu Aqil dan ulama semisal mereka itu persis dengan apa yang dilakukan oleh Bisyir Al-Marisi. Ya. Jadi ada dolal, ada kesesatan dalam hal itu. Ya, seperti itu ikhwan. Tapi padapun istimdadul maqalati ta'til, insyaallah kita lanjutkan pada waktu mendatang insyaallah. Mungkin untuk sejarah itu cukup sampai Bisyir Al-Marisi. Kita lanjut ke kajian Musnad Imam Ahmad.